Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendowo, demikian juga pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Ma'idatun Nisa, ada beberapa kosakata yang kemarin tidak kita terjemahkan secara tegas di halaman 46 di paragraf pertama atau akhir paragraf pertama, tiga baris dari bawah. Mu'amaratun tuhaku wa khutatun tudabbaru. Mu'amarat, konspirasi, ya, tuhaku disusun. Khututun tudabbar, dan ya, strategi atau rencana yang telah diatur. Wa ma'alu dhalika iha itohatun. Itohah, merontokkan, membinasakan atau merontokkan. Bihas matil mar'ati, rasa malu wanita. Kemudian di baris yang terakhir ya, ada kata-kata wal mar'atul hasyifah. Hasyifah itu artinya yang memiliki pendapat yang sehat, yang memiliki pendapat-pendapat yang bagus, ya, dekat dengan makna al-aqilah, yang berakal sehat. Kemudian kita lanjutkan di halaman 54 ya. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa bihadhihi laftah al-qawiyah haddara ta'ala bani adama minhu bil ihtirasi da'imi min kaidihi wa waswasatihi. Wabihadhi laftah al-qawiyah, dan dari pandangan yang atau pertimbangan yang kuat ini, hadhara ta'ala, maka Allah ta'ala mengingatkan Bani Adam minhu dari setan, bil ihtiras, dengan menjaga diri yang bersifat terus menerus dari tipu daya setan dan bisikan-bisikan setan. Dan Allah akhiri firman-Nya dengan firman-Nya inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sehingga kami jadikan setan itu wali, pelindung, pembela bagi orang-orang yang tidak beriman. Amal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, maka setan tidak punya kuasa atas mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama sultanuhu ala lalina yatawallawnahu. Sebenarnya kekuasaan iblis atau setan itu atas orang-orang yang loyal dengan setan. Walladina hum bihi musyrikun, dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setan. Walihada, oleh karena itu berbanding terbalik sesuai dengan kadar kelemahan iman seseorang, maka disitulah nufus, pengaruh setan pada dirinya. Wahia, dan pengaruh setan itu adalah khutuwat, langkah-langkah yang setan itu bertahap mengikuti langkah-langkah tadi, bertahap bersama manusia mengikuti langkah-langkah tadi sehingga berhasil menjurumuskan manusia fil hadid, di titik yang terendah. Jadilah dia sejelek-jelek makhluk. Wa fil ham'ah, ham'ah artinya lumpur, hitam, dan dalam kubangan lumpur, radhilah, kehinaan. Wa fi syiddatil fasad, dan dalam kerusakan yang hebat. Lasyamat, terlebih lagi bersama perempuan, setan yastaghil, memanfaatkan kelemahan perempuan, ketidaksempurnaan akal perempuan dan agamanya untuk menjemuskan perempuan dalam anwa'in berbagai macam godaan, di antaranya adalah tajarrud minal libas, melepaskan pakaian, wa ta'ari minal fadha'il, dan menelanjangi diri dari berbagai sifat-sifat utama. Abra melalui khutuwatin adidatin, sejumlah langkah-langkah. Wa kaidin mutawasilin, dan dengan sejumlah tipu daya atau strategi yang berkesinambungan. Ila'an alal amru, sampai pada keadaannya berakhir, fibak dinisa, pada sebagian orang, pada sebagian wanita, adalah keluarnya wanita tersebut dari rumahnya dengan keadaan kepalanya terbuka, lehernya terlihat, kemudian ruas pergelangan atau kemudian pergelangannya terlihat, wal azra hastanya, betisnya, dan yang lainnya. Nas'an lil hayat, maka dengan itu dia mencabut rasa malunya, wa inrimasan, dan tenggelam dalam bencana. Kemudian sunnah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan seruan kepada Bani Adam, kepada manusia, khitaban akhar, seruan yang lain dalam konteks ini yang memiliki kaitan dengan masalah pakaian, yaitu firman Allah subhanahu, ya Bani Adam, wahai manusia, khudu zinatakum, pakailah pakaian yang memperindah tampilan kalian, ingda kuli masjid, setiap kali kalian mengerjakan sholat. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, silakan makan, silakan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kul, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa tayyibatin minar rizq, dan rizki atau makanan-makanan yang enak. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, katakanlah bahasanya itu semua adalah bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan murni, yaumal qiyamah, untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kadzalika, seperti itulah, nufassilul ayat, kami jelaskan secara rinci berbagai macam ayat, liqaumi ya'lamun, bagi sekelompok orang, bagi orang-orang yang ya'lamuna, berilmu. Maka Allah subhanahu mengkabarkan bahasanya Allah keluarkan untuk hamba-hambanya azina, hal-hal yang mempercantik tampilan lahiriah, berupa berbagai macam jenis pakaian, al-akhtilafi asnafihi, dengan berbagai macam jenisnya. Demikian juga Allah keluarkan at-tayyibati minarizq, rizki yang enak-enak, berupa makanan yang enak, minuman yang enak, dengan berbagai macam ragamnya. Wa jami'u hadil asya, dan semua hal-hal di atas hukum asalnya adalah mubah dan halal, kecuali jika syariat mengharamkannya. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengharamkan satupun dari hal-hal di atas kecuali dengan dalil syar'i yang tegas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul, katakanlah, siapakah yang mengharamkan zinatullah, hal-hal yang mempercantik tampilan lahiriah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Artinya, man hadal ladhi, siapakah orang yang yukdim, yang lancang, ala tahrimi ma'an amallah, mengharamkan nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan siapakah yang berani-beraninya yudayiq, menyempitkan hamba-hamba Allah dalam perkara yang Allah berikan kelonggaran padanya. Walihada, oleh karena itu, berdasarkan ayat di atas surat Al-A'raf dan dalil yang semisal, maka disimpulkan satu kaidah, hukum asal dalam perkara non-ibadah, makanan, minuman, pakaian, kegiatan, aktivitas, pergi, datang, berbicara, dan semua tindakan atau aktivitas al-mu'tadah, keseharian yang dilakukan oleh manusia, hukum asalnya adalah halal. Tidak ada yang haram dari hal-hal di atas kecuali yang tegas-tegas Allah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengharamannya boleh jadi terdapat teks dalil khusus yang tegas mengharamkannya, atau termasuk dalam dalil umum, atau berdasarkan kias yang benar. Wa ila, jika tidak ada tiga hal di atas, dalil khusus atau dalil umum atau kias yang benar, maka hukum asal perkara non ibadah adalah halal. Kalau dalil khusus, contohnya misalnya emas, cincin emas, kain sutra untuk laki-laki, haram, tegas dengan dalil khusus. Demikian juga kalau contoh kias, misalnya menurut pendapat jumhur yang melarang penggunaan wadah emas dan perak meskipun untuk selain makan dan minum. Kalau nasnya kan cuma masalah makan dan minum. Untuk selain makan dan minum dikiaskan oleh jumhur. Maka penggunaan wadah emas dan perak untuk selain makan dan minum adalah haram. Dan ini berdasarkan kias yang sahih menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Atau termasuk dalam dalil-dalil umum, misalnya larangan menyombongkan diri, larangan untuk takatsur, untuk berbangga-bangga. Maka kemudian orang berbangga-bangga pakai gelang yang banyak, dan itu adalah karena motivasi berbangga-bangga, takatsur. Maka 20 gelang di lengannya, kanan 20, kiri 20, misalnya. Dan itu untuk takatsur, untuk menyombongkan diri dengan itu. Meskipun ini boleh bagi wanita pakai gelang, apalagi dilihat sesama wanita, namun dalam hal ini bisa terlarang karena dalil umum larangan al-hakumut takathur, melalaikan kalian berbanyak-banyakan, diantaranya berbanyak-banyakan jumlah gelang. Jadi termasuk dalam larangan. Nah, kalau tidak ada tiga hal ini, dalil khusus atau dalil umum atau qiyas yang benar, maka fasairul adat, maka pada dasarnya perkara-perkara non ibadah hukumnya satu hal yang diperbolehkan. Kama dalla ala dalika an-nasul mutaqaddam, sebagaimana dalilnya adalah teks dalil yang telah lewat yang ada di surat Al-A'raf. Kul man harama zinatal lailati akhrajal ibadihi wa tayyibati min rizq. Demikian juga dalil-dalil yang lain. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berpakaian. Walam yu'ayyin nau'an. Dan Allah tidak tentukan model pakaian tertentu yang wajib iltizamuhu. Wajib di untuk iltizam dengannya. Untuk terus-menerus dengannya. Untuk komitmen dengannya. Karena Allah tidak perintahkan model pakaian tertentu. Maka innamal amru fi dzalika, maka perkara dalam masalah ini aidun ila adatin nas wa a'rafihim, kembali kepada kebiasaan manusia dan budaya yang berlaku. Fal aslu fil libasil ibahah, maka hukum asal dalam pakaian adalah mubah. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak tempat, bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian itu adalah al jins, bukan anau, bukan pakaian jins ya maksudnya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian itu adalah al jinsu, adalah jenis pakaian dan bukan model pakaian, bukan model pakaian. Atau terjemah bebas dari saya untuk kalimat beliau, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pakaian adalah pakaian yang sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat, asalkan memenuhi ketentuan pakaian dalam syariat, dan bukan model pakaian tertentu. Bukan model pakaian tertentu. Namun kembali kepada budaya, kebiasaan, tradisi dengan syarat tidak melanggar dan memenuhi ketentuan berpakaian dalam ajaran Islam. Fal aslu fil libas, karena hukum asal pakaian adalah mubah sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam, silakan kalian makan, minum dan berpakaian serta sedekah tanpa israf berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Diriatkan oleh Bukhari secara mu'alaq wa wasalahu, kemudian diriatkan oleh Bukhari tanpa sanad, kemudian sanad lengkapnya kita jumpai di riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kul masyita, silakan makan yang engkau inginkan, pakailah pakaian yang engkau inginkan, selama engkau bebas dari dua hal, sarafun, berlebih-lebihan, makhilatun, sombong. Akan tetapi ja'ati syariah, syariat datang dengan membahas sejumlah dhawabit, sejumlah kaidah dan syarat, wal quyud dan aturan yang harus diperhatikan dalam berpakaian. Faya, maka syariat itu ingin menjamin bagi manusia kebahagiaannya, rasa malunya, keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk mengikatkan diri dalam masalah pakaian dengan rambu-rambu syariat, ya, atau dengan kaedah-kaedah syariat dan rambu-rambu Islam. Waqad basataha ahlul ilmi, dan para ulama telah menjelaskan kriteria pakaian dalam banyak karya-karya beliau. Dengannya maka terwujudlah fadilah, kemuliaan, dan sempurnalah bagi manusia al-kamal, kesempurnaan. Wal fitnatu fil libas, maka fitnah dalam masalah pakaian, takhudu abwaban adidatan, itu menyita banyak bab dan ruang yang sangat beragam. Wal hadis, dan membicarakan tentang jenis-jenis pakaian yang zujja biha, yang didatangkan ke negeri-negeri Islam, li tawrutil mar'ati fiha, supaya wanita itu berada dalam posisi sulit, fiha, dengan pakaian tersebut, supaya berbagai macam pakaian yang dihadirkan untuk menjumuskan perempuan dalam maksiat, wasi'un jiddan, pembahasan tentang hal tersebut luas sekali. Hatta innahu bata minal mu'dilat, sampai-sampai bata di sini bermakna soro, temannya soro, jadilah minal mu'dilat satu hal yang sulit, ayya jidda ahlul fadli, orang-orang istimewa, orang-orang yang baik, kesulitan untuk mencari pakaian yang menunjukkan rasa malu yang bisa mereka beli, lini sa'ihim, untuk istrinya atau untuk anak perempuannya. Maka di sini, di paragraf ini, penulis menyampaikan keadaan Saudi di dunia pakaian wanita. Itu dunia pakaian wanita di Saudi itu luar biasa rusaknya. Bisa dikatakan model pakaian perempuan di Saudi itu adanya model barat. Adanya model barat. Ini yang tersisa cuma yang kemudian produksi lokal yang asli, kemudian gaya lokal abaya, itu pun sudah dimodifikasi begini dan begitu, yang dikritik oleh banyak para ulama. Ini, terutama yang itu dunia pakaian di Arab Saudi. Kesulitan untuk kemudian untuk cari pakaian yang tergolong sopan dalam pandangan ahlul fadl wa ahlul khair, terutama untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan itu habis copy paste model-model barat Eropa. Sehingga beliau katakan di keadaan dunia pakaian wanita, beliau katakan sampai-sampai kesulitan. Sampai-sampai kesulitan, orang baik-baik mau cari pakaian yang layak, bagus untuk istri dan anak perempuannya itu sulit. hatta inal bata minal mu'dilat. Maka kemudian misalnya pakaian untuk anak perempuan, anak SD yang belum balik, maka kemudian kalau kemudian ada orang-orang kita, orang Indonesia yang di sana, kemudian bawa pakaian untuk anak kecil dari ini, kok ada kudung untuk anak kecil, tuh kaget orang sana. Kok bagus sekali gitu. Karena adanya itu model Paris, model ini, model ini. Nah, itu keadaan pakaian di pakaian perempuan di Arab Saudi. Ya, wal wajib, maka menjadi kewajiban wanita antah dara asyaddal hadar, untuk waspada dengan betul-betul waspada dari tipu daya musuh, was-was setan dalam langkah-langkahnya, langkah-langkah mereka yang berani nahwa menuju penelanjangan perempuan dari pakaiannya, wa ta'riyat ya penelanjangannya dari rasa malunya. Fisya bin kathiratin, dengan banyaknya pakaian yang diimpor ila aswakil muslimin, ke pasar kaum muslimin. Tauriton, dengan menjumuskan kaum muslimin, wanita muslimah dalam kesulitan. Wa iqa'an, dan menjumuskan mereka dalam lumpur kejelekan. Menyibukkannya dengan berbagai macam jenis pakaian yang telanjang, model pakaian yang kasiah ariyah, berpakaian namun telanjang. Wa tahyid qalbiyah, dan membangkitkan hatinya untuk suka, untuk menyukai atasabu bi ghairil muslimat, menyerupai dengan wanita-wanita kafir. Itulah wanita-wanita kafir, mereka adalah wanita-wanita yang berjalan di muka bumi tanpa ada iman yang mengendalikannya. Au khuluqin yaza'u, atau akhlak mulia yang mencegahnya. Au adabin, atau etika yamna'u, yang menghalanginya untuk berbuat semaunya. Wajariha, kemudian menyeret wanita di balik itu semua ila munabatati syariah, untuk menentang syariat. Wajari, dan supaya menyeret adyal radhila. Zil, dhail itu artinya ekor. Dan menyeret ekor kehinaan, wal bu'ad, dan jauh dari mana bi sumber-sumber iffah wal fadilah, menjaga kehormatan dan sifat-sifat mulia. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Mereka adalah sekelompok orang yang bersamanya siyaton, cambuk-cambuk yang besar, besarnya seperti aznabil bakar, seperti ekor sapi, yang mereka gunakan untuk memukuli manusia. Yang dimaksudkan adalah penguasa dan alat penguasa, kaki tangan penguasa, aparat yang zalim dengan rakyat. Wanisa'un kasiyatun ariyat, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, mumilatun ma'ilat, ma'ilat yang condong, wa mumilat, dan membuat condong wanita yang lain. Rusuhunna ka asnabil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang miring-miring. La yadkhulunal jannata, mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mendapatkan baunya, padahal baunya sungguh itu bisa dijumpai dari perjalanan sekian-sekian tahun, 40 tahun dari pintu surga. Ya, berkenaan dengan pakaian wanita berpakaian namun telanjang, maka ini mencakup tiga pengertian. Yang pertama, berpakaian namun tidak menutup aurat. Yang kedua, berpakaian namun menutup aurat namun transparan, atau berpakaian namun ketat. Ya, tiga hal ini disebut kasiatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Kemudian mumilatun ma'ilat, ini sangat banyak pendapat tentang maknanya. Ini boleh jadi mungkin ada 5 atau lebih penjelasan tentang maknanya. Salah satunya ini adalah berkenaan dengan masalah, ada yang menjelaskan berkenaan dengan model rambut. Wah, mereka bikin model rambut yang miring, dikumpulkan di rambut itu dikumpulkan di sisi kiri atau sisi kanan sehingga miring, tidak lurus, tidak di sini, namun ya di pinggir. Mumilat itu artinya yang menyisiri wanita lain dengan model sisiran semacam itu. Penjelasan yang lain mengatakan ma'ilat, mumilat artinya condong pada condong kepada hawa nafsu, condong pada hura-hura. Wanita-wanita yang condong pada hingar-bingar, hawa nafsu, kemudian hura-hura, pesta-pesta, party-party, kemudian mumilat, dan dia bukan hanya untuk dirinya, dia juga ajak-ajak orang, ajak-ajak wanita-wanita yang lain untuk berkelakuan sebagaimana kelakuan dirinya. Dan satu hal yang menarik di sini, Nabi gandengkan antara kerusakan penguasa dan aparat dengan kerusakan wanita. Maka ada sebagian ulama yang kemudian mengambil pelajaran dari hal ini dengan mengatakan bahasanya hadis ini mengisyaratkan bahasanya kerusakan politik, kerusakan pejabat itu bergandengan erat dengan kerusakan wanita atau kerusakan moral. Kerusakan moral di masyarakat secara umum, yang biasanya berangkat kerusakan moral di satu masyarakat itu berangkat dari rusaknya wanita di masyarakat tersebut. Maka ada kerusakan politik, penguasa-penguasa yang zalim, ini diiringi dengan kerusakan moral. Wa mimma yambari, dan satu hal yang patut untuk disadari, bahasanya tertutupnya wanita dan adanya rasa malu dan rasa malu pada diri wanita itu berkaitan erat dengan kuatnya iman si wanita dan kualitas agamanya. Wa yungdar, dan bisa dilihat fi hadza dalam hal ini sebagai contoh keadaan Ummu Salamah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahasa hendaknya wanita itu menjulurkan sibron satu jengkal dari mata kaki untuk menutupi telapak kakinya, maka Ummu Salamah mengatakan jika demikian masih terlihat wahai Nabi, maka Nabi katakan adalah dia julurkan satu hasta dari mata kakinya, tidak boleh lebih dari itu. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Amma man raqqatinuha, adapun wanita yang lembek agamanya dan lemah imannya, maka perhatiannya itu mutajah tertuju hanya ilal kashfi, untuk membuka pakaiannya, boleh jadi awalnya sejengkal kemudian sehasta au azyad atau lebih dari itu sesuai dengan kelembekan agamanya. Warupama, dan boleh jadi wanita tersebut beranggapan bahasanya ketika dia buka-buka aurat, tidak tutup aurat, maka dia adalah tahadduran. Dia adalah wanita yang berperadaban, tamadunan, wanita yang maju, rukian, yang maju. Walwaqi', dan realita menunjukkan bahasanya dengan tindakannya tersebut dia menuju al-hadid, titik paling rendah dari kualitas manusia, walhalak, dan kebinasaan. Maka hendaknya wanita muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala ketika dia sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Dan hendaklah dia sadari bahasanya tertutupnya dirinya dan pakaian yang dia kenakan itu bagian dari hasyma, bagian dari malu yang dia miliki. Dan itu adalah simamu amanin laha. Adalah pengendali aman. Pemberi jaminan aman untuk dirinya, yahfadwa, yang akan jaga dirinya dengan izin Allah dari minal fitnah, dari berbagai macam fitnah, wa adiyatis su' dan dan serangan-serangan kejelekan. Ya, kemudian bab yang terakhir di risalah ini, zinatul iman, hiasan iman, nampak indahnya iman. Hiasan iman maksudnya nampak indahnya iman, itulah zinah azimah, perhiasan yang agung, hilyah, perhiasan bahiyah yang sangat indah, jamilah yang indah. Yang siapa saja yang diberikan taufik berhias dengannya, berdandan dengannya, tazayyun berhias dengannya, maka dia telah diberi taufik li'a'zamil khair, kebaikan yang paling besar. Dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena inilah perhiasan yang hakiki, walhilyah, dan perhiasan yang tiada bandingnya dan tiada bandingnya. Dan siapa yang telanjang dari hiasan ini, maka dia adalah orang yang kehilangan keindahan. Meskipun dia berhias dengan abha al-hulali, hulal pakaian, pakaian yang paling indah, wa ahsana siyabi, pakaian yang paling bagus. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-A'raf nikmat pakaian, dan Allah turunkan pakaian untuk manusia supaya menjadi zina, perhiasan dan penutup aurat, wa jamalan dan keindahan fisik, qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman fisyak fidzalikumusyak al-karim, dalam rentetan firman-Nya tersebut, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. It inna libasa takwa, karena pakaian takwa dan hiasan iman itulah perhiasan yang hakiki. Zinah, penghias yang sempurna, kamilah yang sempurna, yang siapa kehilangan perhiasan tersebut, maka dia kehilangan kebaikan dan keutamaan, kehilangan keindahan dan keindahan. Keindahan seperti apakah yang bisa dibayangkan jika itu tanpa iman? Dan halawah, rasa manis dan keindahan seperti apakah yang bisa dibayangkan tanpa takwa kepada Allah Ar-Rahman? Naam, memang kotakuna boleh jadi ada tampilan-tampilan palsu dan perkara-perkara yang yuftanu biha annas, manusia terfitnah dengannya, tergoda dengannya. Dan manusia mengira bahasanya dengannya mereka berada dalam hiasan yang paling sempurna dan hiasan yang paling indah. Illa annahum, akan tetapi mereka, karena mereka kehilangan hiasan iman dan manisnya iman, maka sebenarnya mereka kehilangan perhiasan yang hakiki dan keindahan yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang yang beriman. Dengan Allah muliakan, Allah istimewakan orang yang beriman dengan hiasan ini, hiasan iman. Allah percantik mereka, orang-orang yang beriman, dengan hiasan ini. Wa asbahu, dan jadilah mereka, dikarenakan iman itu betul-betul bercampur dengan hatinya, dan dikarenakan mereka merasakan nikmatnya iman, atau rasa iman, dan indahnya iman, dan wali ma'rifatihim, dan karena mereka mengetahui betul kadar dan pentingnya iman, kedudukan iman, ya husuna, mereka merasa bimakan nanti kedudukan dari hiasan ini, wa yajiduna dhalika fi kulubihim, dan mereka jumpai hal tersebut dalam hati mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat, akan tapi Allah itu membuat kalian cinta dengan iman. Wa zayyanahu fi kulubikum, Allah buat iman itu terasa indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian menjadi orang-orang yang benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah sebagai anugerah dari Allah dan nikmat. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang menjadi dalil dari ayat di atas, wa zayyanahu fi kulubikum, Allah jadikan iman itu begitu indah dalam hati kalian. Maka jadilah hati seorang mukmin yang Allah berikan nikmat padanya, merasakan manisnya iman, menyaksikan at-ta'am, rasanya iman, walhana'ah, dan kenikmatan dengan kelezatan ini, yajidu hadhi zina fi qalbihi, maka dia menjumpai adanya zina, hiasan iman dalam hatinya. dan dia merasakan bahasanya perhiasan ini yang Allah berikan kepada dirinya, ya, dan Allah muliakan dirinya dengan Allah jadikan dirinya adalah termasuk pemilik perhiasan tersebut, itulah perhiasannya hakiki dan keindahannya hakiki. Fala yartaru, maka dia tidak tertipu dengan madzahir zaifah, tampilan-tampilan yang palsu. Allati takunu li unasin, yang ada pada sejumlah orang, yang tampilan-tampilan mu'awikan yang menghalangi dan membelokkan dari tahqiqil iman, dari upaya untuk merealisasikan iman, menyempurnakan iman dan menyempurnakan iman. Bahkan perkaranya itu telah berakhir pada sebagian orang, berujung pada sebagian orang, menjadikan banyak orang mencari anizinatil mauhuma, ya, perhiasan, ya, perhiasan palsu, ya, yang dianggap perhiasan padahal bukan, dan mereka mencari perhiasan palsu tersebut dengan menyelisih syariat Allah dan durhaka kepada Rasulnya, bahkan menyelisih fitrah sehat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Dan namun mereka dalam anggapan keliru mereka tersebut, mereka menyangka annahum bidzalika, bahasa mereka dengan tindakannya tersebut telah memiliki perhiasan yang sebenarnya dan perhiasan untuk dirinya. Wa anam, dan bahasanya mereka mendapatkan dengan perbuatannya tersebut husnan, keindahan dan keindahan. Hayhata summa hayhata, mustahil kemudian mustahil. Keindahan itu didapatkan dengan durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Keindahan didapatkan al-hilyah, perhiasan didapatkan dengan menyelisih Ar-Rasul Al-Karim alaihi salatu wassalam. Dan realita mereka sesungguhnya bahasanya mereka hidup dalam anggapan-anggapan palsu dan pesangkaan-sangkaan yang rusak. Dan mereka berada dalam kondisi tahawulat berubah. Fitrahnya yang lurus, akalnya yang sehat, itu berubah menjadi rusak semua. Karena orang yang berakal akan membangun perhiasannya, dan perhiasannya berdasarkan batasan yang telah diberikan oleh syariat Allah yang suci dan sunnah nabinya. Seorang manusia yang mulia salawatullah wassalamu wa barakatuhu alaih. Dan dalam doa yang ma'thur dinukil, diriatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat dalam Sunan Kubra karya Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang kuat dari Ammar bin Yasir, dan dia adalah salah satu dari doa yang Nabi baca ketika salat. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami, indahkanlah kami dengan perhiasan iman, dan jadilah kami orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk, hudatan, dan orang yang menebarkan petunjuk. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa mohon kepada Tuhannya dengan permohonan yang agung ini dan permintaan yang penting ini dan maksud yang mulia ini, yaitu berhias dengan hiasan iman, berdandan dengan jamal taqwa, keindahan taqwa, walibasu taqwa dalika khair, pakaian taqwa itulah yang terbaik. Wahati tazayun, dan berhias dan berdandan dengan hiasan iman dan perhiasan iman itu mengharuskan seorang hamba al-muwaffaq yang mendapatkan taufik untuk berjihad melawan dirinya sendiri dan meminta tolong kepada Allah agar bisa sukses melawan dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, semangatlah untuk melakukan hal-hal yang manfaat, ya, dan minta tolonglah kepada Allah. Maka dia pun berjihad melawan dirinya sendiri untuk mewujudkan hakikat-hakikat iman dan syariat-syariat Islam. Sa'ian berupaya untuk menyempurnakan dirinya dengan hal tersebut, menyempurnakan keindahan dirinya, keindahan lahiriahnya, dan keindahan batinnya dengan mewujudkan hal itu. Wahuwa, dan dia hamba yang mendapatkan taufik ini, fikuli dalika, dalam semua hal tersebut meminta kepada Allah muddahu wa aunahu, bantuan dan pertolongannya. Wazinatul iman, dan hiasan iman itulah hiasan yang mencakup sisi lahiriah seorang hamba dan sisi batinnya. Fahia karena hiasan iman adalah hiasan untuk hati dengan mewujudkan haqa'iqil iman, sifat-sifat iman dan pokok-pokok agama. Dan pokok-pokok iman yang paling penting yang dengannya lah tegak agama, watakumu alaihi hadzina, dan tegak di atasnya hiasan iman adalah iman terhadap 6 rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Dan 6 rukun imannya adalah usulun, adalah pondasi dan landasan tegaknya keindahan iman yang merupakan keindahan yang agung dan perhiasan yang agung. Itulah hiasan iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bukanlah puncak kebaikan kalian hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, karena dalam masalah arah orang beriman itu pedomannya adalah mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak fanatik kepada timurnya ataukah baratnya. Walakin albiro, akan tetapi puncak iman, puncak kebaikan adalah beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Demikian juga firman Allah Ta'ala, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, rasul dan orang-orang yang beriman mengimani apa yang diturunkan kepada sang rasul dari Rabbnya. Semuanya mengimani, semuanya itu rasul dan orang-orang yang beriman mengimani, beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Mereka mengatakan, kami tidak akan membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain, yaitu membeda-bedakan dalam masalah iman. Meskipun satu rasul dengan rasul yang lain wajib dibedakan dalam masalah ketaatan dan yang diikuti. Kita hanya mengikuti rasul yang dikirimkan kepada kita. Waqalu, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ya Allah, ampunanmu, wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah tempat kembali. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasul serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fahadihi, maka inilah ususun, inilah landasan, 6 rukun iman. Yubna alaiha, dibangun di atasnya keindahan agung ini, tegak di atasnya pohon iman. Alatila asyan, yang tidak ada yang lebih indah dan lebih bagus daripadanya. Faqiyamuha, maka tegaknya dia, tegaknya pohon iman itu harus di atas batang yang kokoh. Wa minhu, dan dari batang tersebut muncullah cabang-cabang, ranting-ranting yang indah, al-bahiyah yang indah, al-hasanah yang indah. Itulah furu'ul iman, ranting-ranting iman. Apa itu ranting-ranting iman? Berbagai macam taat, sunub, berbagai macam jenis al-qurbat, amal yang mendekatkan kepada Allah, yang seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbnya Jalla wa'ala dengannya. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, maka akan muncullah buah yang indah, yang indah, bahiyah yang indah, yang akan dipetik oleh setiap, oleh seorang mukmin. Tu'ti ukulaha, pohon iman itu akan menghasilkan ukulaha, buahnya, kulahinin setiap saat. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Oleh karena itu, fala yazalu, terus menerus seorang mukmin itu memetik dari buah pohon iman tersebut satu pohon yang indah dan indah setiap waktu, wahinin setiap saat, dan dia merasakannya dan memetiknya di dunia dan di akhirat. Di antara yang dia petik buah iman yang didapatkan oleh orang yang beriman adalah bahagia, kenyamanan hati, ketenangan jiwa, kesenangnya jiwa, lapangnya rezeki, hilangnya galau, dhihabil hammi wa zawalil ghammi, hilangnya galau, hilangnya gelisah, wazawalil ghammi, dan kehilangan dan hilangnya susah. Ila ghair dzalika minaz tsimar, dan buah-buah yang lainnya yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia, dan ada ganjaran di akhirat yang jauh lebih baik dan lebih abadi. Kemudian berhias tazayyun dzahir, indahnya sisi lahiriah, dan tajamulu, dan indahnya bizinatil iman, dengan hiasan iman, hanyalah terwujud biluzumil faraididdin, dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dalam agama, berbagai macam kewajiban Islam dan berbagai macam syariat yang seorang hamba diperintahkan untuk melakukannya. Dan yang terdepan adalah lima bangunan Islam, lima penyusun bangunan Islam yang disebut dengan rukun Islam, yang Nabi SAW bersabda tentangnya dalam hadis Ibnu Umar yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Islam dibangun di atas lima hal, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Ka'bah, dan puasa Ramadan. Fa inna hadil a'mal, maksudnya amal-amal yang penuh berkah ini dan ketaatan-ketaatan yang penting ini pada hakikatnya adalah zinatul lil muslim, memperindah seorang muslim dan membuat dia indah. Di samping amal-amal tersebut adalah sebab keberuntungan dan kebahagiaan dan dunia dan di akhirat. Salat adalah cahaya bagi pelakunya, wa baha'un dan keindahan, wa husnun dan keindahan. Wa kadzalika, demikian juga semua berbagai macam amal taat, la yazalu al-abdu, maka seorang hamba terus menerus bertambah biha dengan ketaatan tersebut, dia akan bertambah husnan wa baha'an, indah dan indah. Berbeda dengan orang yang berpaling dari agama Allah, maka kesalahan dan maksiat jauh dari taat adalah kegelapan di wajah, kegersangan di hati. Wa kadzalika, demikian juga an-nukus, berpaling dari syariat Allah dengan mumarosah, melakukan berbagai macam bid'ah yang diada-adakan, yusabibu dzalika, menyebabkan itu semua, kegelapan di wajah, kegersangan di hati. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala, pelaku bid'ah itu pada wajahnya terdapat kegelapan. Meskipun dia kasih minyak wajahnya dalam sehari, minyak pemutih, dalam sehari dia beri 30 kali. Artinya, anawatadu'un, memakai minyak pemutih di badan untuk berhias dan mencari keindahan, itu tidak akan menghilangkan kegelapan bid'ah dan kegelapan maksiat kepada Allah dari wajah. Wa kadzalika, demikian juga di antara keindahan yang penting adalah perhatian seorang muslim terhadap berbagai macam adab yang diajarkan oleh syariat dan berbagai macam akhlak yang diajarkan oleh Islam. Maka jika Allah memuliakan seorang hamba dengan berhias, dengan adab-adab yang luhur, akhlak-akhlak yang sempurna, kemudian interaksi yang berkualitas tinggi, maka semua orang yang berinteraksi dengannya akan merasakan keindahan iman dan akan menyentuh keindahan tersebut. Alladzi yaksu mangkana, yang menjadi pakaian bagi siapa saja yang berhias mutahalian, berhias, mutajamilan berdandan, mutazayyinan berhias, berhias dengan akhlak Islam yang luhur. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam telah mengajarkan berbagai macam adab yang sempurna dan akhlak yang luhur, al-fadilah yang mulia, yang akan mengantarkan pemiliknya untuk naik ke derajat yang tinggi dan derajat yang tinggi. Di samping apa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia berupa pahala dan ganjaran. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jawaban Nabi, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak mulia, menunaikan hak-hak Allah dengan bertakwa dan bersikap baik dengan sesama manusia dengan akhlak mulia, diatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan Nabi SAW sampaikan, umatku yang paling dekat denganku, tempat tinggalnya dan tempat duduknya pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perilakunya, sopan santunnya, etikanya. Dan hadis-hadis tentang masalah ini, tentang pentingnya akhlak mulia, sangatlah banyak. Suma, kemudian di antara perkara yang termasuk dalam hiasan ini, yaitu hiasan iman dan keindahan agama ini, adalah menjauhi berbagai macam kemungkaran, menjauhi berbagai macam hal yang Allah haramkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharamkan sesuatu pada hambanya, kecuali karena di dalamnya terdapat madarat bagi hamba. Madarat ala ajil di dunia, wal ajil ataupun di akhirat. Maka maksiat meskipun jiwa itu condong padanya, watatola'at dan menginginkan untuk melakukannya di sebagian waktu, ingin li fi'liha melakukannya, watasyawafat dan menginginkan untuk terjumus di dalamnya, maka maksiat pada hakikatnya adalah kebinasaan, akan membinasakan manusia di dunia dan di akhirat, menghilangkan keindahan dan keindahannya. Dan jika seorang itu melangkah menuju maksiat beberapa langkah, maka setiap langkah yang dia lakukan menuju maksiat, yafkidu, dengannya dia kehilangan bagian dan bagian dari zinatul iman, hiasan iman, dan keindahan iman berbanding lurus dengan banyak tidaknya langkah dia menuju maksiat. Wa akhtimu, dan aku akhiri berbagai macam nasihat dan arahan ini dengan perkara yang aku sampaikan di awal risalah, awal nasihat. Wa huwa khatimatu dakwati ahli jannah, dan itu adalah penutup seruan penduduk surga. Itulah firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabbnya akan berikan petunjuk kepada mereka dengan sebab iman mereka. Mengalir di bawah mereka beberapa sungai di surga penuh dengan kenikmatan. Seruan mereka ketika berada dalam surga adalah ucapan subhanaka Allahumma. Watahiyatum, dan penghormatan mereka dalam surga adalah ucapan salam. Dan penutup seruan mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi wahdah, maka dengan Allah semata, Allah semata yang memberikan taufik, tiada sekutu baginya. Aku berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada saudara-saudari kita, para muslimah, lihusnil intifa, untuk bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya dari buku ini. Dan ndaklah, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk meniti jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu nikmat agama, yaitu jalan para nabi, siddiq, suhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik kawan, dan cukuplah Allah bagi kita, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Berkenaan dengan bab yang terakhir tentang masalah zinatul iman, indahnya iman di dalam hati. Maka indahnya iman di dalam hati itu sama dengan memiliki takwa di dalam hati, sama dengan libasut takwa. Dan pakaian takwa itu tentu berkualitas, ada yang indah, ada yang jelek, tergantung kualitas takwa yang ada dalam hati seseorang. Maka zinatul iman itu sama dengan libasut takwa. Dan dalil tentang adanya zinatul iman ada dua dalil yang beliau bawakan. Pertama adalah ayat Al-Quran, wa zayyanahu fi qulubikum, Allah jadikan iman itu demikian indah dalam hati kalian. Kemudian dalil hadis berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyina fi zinatil iman. Ya Allah, jadikanlah iman itu indah dalam hati kami. Atau terjemah kakunya, tadi terjemah bebasnya, ya Allah, jadikanlah iman itu indah dalam hati kami. Terjemah letterlocknya, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Kemudian, gimana supaya kita bisa memiliki zinatul iman? Iman itu terasa indah. Maka beliau sampaikan ada dua kiat. Yang pertama adalah harus mujahadatun linafs. Kita harus melawan jiwa. Yang mengajak kepada leha-leha, cenderung pada maksiat, dilawan. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau sampaikan syarat supaya orang itu punya zinatul iman. Maka yang pertama beliau ingatkan, zinatul iman itu ada pada orang yang punya iman, yang mengimani hal-hal yang wajib diimani, dan yang pokok adalah arkanul iman. Maka supaya orang itu memiliki zinatul iman, maka yang pertama adalah memperhatikan kualitas imannya terhadap berkaitan dengan 6 rukun iman. Kemudian beliau bawakan dalil rukun iman dalam hadis, dan rukun iman juga telah disinggung dalam ayat, meskipun tidak lengkap. Kalau di ayat tidak lengkap ada 6. Misalnya di surat Al-Baqarah, itu iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab para nabi ada 5. Kemudian di surat Al-Baqarah yang lain, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, 4 saja, Allah, malaikat, kitab dan rasul. Kemudian wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, di sini juga ada 5, siapa yang kafir pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Kalau kemudian ayat-ayat yang menyinggung tentang masalah rukun iman, tidak ada yang memasukkan takdir itu ke dalam rentetannya. Tidak ada. Paling-paling akan disebutkan 5 dan seterusnya. Ya, oleh karena itu maka sebagian ulama semacam Ibnul Qayyim tidak menyebut dengan 6 rukun iman, namun 5 usulul iman. 5 usulul iman. Namun bukanlah makna dari kalimat ini mengingkari takdir. Namun hal yang diimani itu cuma ada 5. Karena takdir bagian dari perbuatan Allah. Takdir adalah bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagian dari beriman pada Allah. Nih, kalau rukun iman dilihat apa yang diimani? Yang diimani, maka 5 saja. Karena takdir adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka kalau Ibnul Qayyim demikian juga Ibn Abil Is Al-Hanafi di Syarat Tahawiyah, maka menyebut rukun iman dengan usulul al-iman al-khams, 5 pokok iman. Karena yang diimani memang cuma 5 saja. Karena takdir hakikatnya, takdir adalah perbuatan Allah dan dia bagian dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua setelah rukun iman, supaya orang itu punya zinatul iman, adalah luzumul faraid, melaksanakan semangat untuk melakukan hal-hal yang wajib, dan hal yang wajib yang paling mendasar, yang paling pokok adalah 5 rukun Islam. Kemudian yang ketiga, supaya orang itu memiliki zinatul iman, adalah akhlak dan etika. Ini adalah akhlak dan etika. Dan menjadi orang yang semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam, punya etika, sopan santun yang diajarkan oleh Islam. Kemudian beliau bawakan sejumlah dalil tentang pentingnya akhlak mulia dalam Islam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagian dari zinatul iman adalah menjauhi berbagai macam kemungkaran dan hal-hal yang haram. Ya, maka jika seorang muslim itu menghiasi dirinya dengan 4 hal ini, dengan perhatian dengan masalah hal-hal yang wajib diimani, terutama rukun iman, kemudian dia hiasi fisiknya dengan amal-amal yang Allah wajibkan, terutama adalah rukun Islam, dan dia hiasi interaksinya dengan orang lain dengan adab dan akhlak dan etika Islam, dan dia jauhi berbagai hal yang Allah haramkan, maka ini adalah jalan menuju zinatul iman. Maka ini adalah bagian dari zinatul iman. Karena zinatul iman itu punya dampak dari sisi lahiriah dan dari sisi batin. Dia akan punya dua sisi. Nah, demikian kurang lebih isi dari bab terakhir zinatul iman di risalah Ma'idatun Nisa, dan dengan ini maka kita telah selesaikan membaca dan mentelaah risalah berjudul Ma'idatun Nisa karya Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhuda wa anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.